maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia orang beriman, maka niscaya kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik dan akan kami balas dia, kami berikan pahalanya dengan sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan. Dan di antara upaya untuk menghidupkan dan merealisasikan keimanan dan amalan saleh di dalam kehidupan berumah tangga adalah dimulai ketika seorang itu memilih pasangannya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kemudian sebab kedua, sebagai sebab-sebab kebahagiaan di dalam kehidupan berkeluarga, adalah ditegakkan di dalam atau di rumahnya, di dalam kehidupan keluarganya, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah baca sedikit dari sebab yang kedua ini, tapi tidak apa-apa kita ulang, ya, mengulang membaca tentang perkara zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bagi yang memiliki kitabnya, silakan buka halaman 21. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, wa min asbabi sa'adatil usar amrun faqadahu al-kathiruna fi buyutihim al-yawma ala wa huwa an yuqama fil buyuti dhikrullahi azza wa jal. Dan dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga adalah suatu perkara yang luput kebanyakan orang pada hari ini, pada waktu sekarang ini, yaitu ditegakkan di dalam rumah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lil asafi fi hadzal waqti faqad katsirun min ahlina dzikrallahi fil buyut. Yang menyedihkan, pada waktu sekarang ini banyak dari keluarga kita yang luput darinya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumah-rumahnya. Fala yakadu yaqra'ul qur'ana fi buyutihim wala yakadu yadhkurullaha fi ba'dil buyut wa ghalabat 'alal buyuti adhkaru syayatin ghina'un fil buyut musiqi mimma sababa katsiran minasy syaqa'i fil buyut. hampir-hampir Al-Quran tidak dibaca di dalam rumah. Begitu juga hampir ya, tidak ditegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sebagian rumah-rumah. Justru rumah dikuasai oleh azkar syaitan, zikir-zikir syaitan. Dikuasai oleh nyanyian-nyanyian, musik-musik. Yang justru perkara ini menyebabkan banyak di dalam keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Qala hafizahullah, innal muhafadah ala zikrillahi azza wa jal ayuhal ikhwah tasrahus sadar. Sesungguhnya menjaga zikir kepada Allah, senantiasa menjaga zikir kepada Allah, itu akan melapangkan dada seseorang. Wabiha yatma'innul qalb, dan dengan sebab zikir kepada Allah itulah hati akan menjadi tenang. Alam yakun rabbuna subhanahu wa ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah Rabb kita subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati ini akan menjadi tenang. Alasna mukinin, alasna mu'minin, tidakkah kita meyakini ayat ini, tidakkah kita mengimani ayat ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati-hati itu akan menjadi tenang. Fa idza dzukirallahu fil bait itma'annal buyut. Seandainya di dalam rumah tangga itu ditegakkan zikir kepada Allah, maka niscaya akan tenanglah rumah tersebut. Dzikrullah lahu ta'thirun ajib fi insirahi sadr wa zawalil hammi wal gham. Zikir kepada Allah memiliki pengaruh yang sangat hebat di dalam melapangkan dada, menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegelisahan. Walihada yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu madza masalul hayyi wal mayyit. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan mereka yang berzikir kepada Allah dengan mereka yang tidak berzikir, seperti apa permisalannya? Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Alladzi yadhkurullaha hayyun, yang berzikir kepada Allah adalah orang yang hidup. Walladzi la yadhkurullaha mayyitun, dan yang tidak berzikir kepada Allah adalah orang yang mati. Walau sara bainan nas, walaupun secara fisiknya dia berjalan di tengah-tengah manusia, mayyitun la hayata fi hayatihi, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah mayit, dia adalah orang yang mati, tidak ada kehidupan di dalam kehidupannya. Wala ruha fi baitihi, tidak ada ruh di dalam rumah tangganya. Li'annahu la yadhkurullaha azza wa jal, karena dia tidak berzikir kepada Allah azza wa jal. Fa khairuz zikri azim, kebaikan dari berzikir kepada Allah sangatlah agung. Wa fadlullahi bisababihi amim. Dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab zikir kepada Allah sangatlah luas. Huwa min a'zami asbabi jalbi surur. Dan berzikir kepada Allah merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Limadha ya Abdullah? Kenapa wahai Abdullah? Li'annaka idza dzakarta Allah azza wa jal kana Allahu hafizan laka. Wa idza kunta ta'lamu anna Allah yahfaduka ala takunu murtahal qalb. Karena engkau, ketika engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan menjagamu. Dan kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah yang menjagamu, bukankah itu akan menenangkan hatimu? Idza alimta anna Allah al-hafid al-alim hafiduk ala yartahu qalbuka. Kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah yang maha menjaga, yang maha mengetahui, dialah yang menjagamu. Ya, ala yartahu qalbuk, tidaklah hatimu menjadi nyaman, hatimu menjadi tenang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna syaitanan qala lahu, idza awaita ila firasyika faqra ayatan kursi hatta takhtimal ayah fa innaka lam yazal alayka minallahi hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kalau engkau hendak berangkat ke tempat tidurmu, kalau engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi sampai engkau selesaikan ayatnya. Sungguhnya engkau akan senantiasa di dalam penjagaan Allah. Allah senantiasa akan menjagamu. Dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Fa akhbara Abu Hurairah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Faqala lahu shadaqaka wa huwa kadzub. Maka mendengar perkataan ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, dia berkata jujur padamu dalam keadaan dia adalah seorang pendusta. Qala wa kaifa la yartahu qalbul muslimi bihifdzillah wa huwa yaqra'u khawatima suratil baqarah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafata. Dan bagaimana tidak akan tenang hati seorang mukmin dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia membaca khawatimah suratul Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah, sementara Nabi SAW telah bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratul Baqarah, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailatin pada malam hari kafata, maka dua ayat itu cukup baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kafata yakni kafatahu ibadatan fahiya ibadatun azimatun fil lail wa kafatahu min kulli syarrin bifadlillah fayahfadhuhu Allahu azza wa jalla bidzalik. Maka dua ayat itu cukup baginya, yaitu cukup baginya sebagai ibadah kepada Allah, Maka membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini merupakan ibadah yang sangat agung di malam hari, dan menyukupkan dia, menjaga dia dari kejelekan, setiap kejelekan, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia dengan sebab dia membaca dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah tersebut. Qala kaifa la yatma'innu qalbul muslim wa yartah wa huwa yaqulu fis sabahi wal masa'i thalath marrat man qala bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Dan bagaimana tidak akan tenang dan merasa nyaman hati seorang muslim sementara dia membaca pada pagi hari dan pada sore hari sebanyak 3 kali, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh bala, ditimpa oleh musibah yang mengagetkannya sampai pada hari pagi harinya. Apa yang dia baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali. Dengan nama Allah yang tidak akan memadaratkan dengan nama Allah tersebut apapun yang ada di bumi ataupun apa yang ada di langit. Wa huwa sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia baca sebanyak 3 kali, maka dia akan tidak akan menimpanya musibah yang mengagetkannya sampai pada pagi harinya. Intabihu ya ikhwah, perhatikan. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbihu 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan ditimpa dengan bala musibah yang mengagetkannya sampai pada pagi hari. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, dia tidak akan ditimpa dengan musibah yang mengagetkannya sampai sore hari. Man qalaha idza. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad sebagaimana ditahkid atau ditakhrid. Catatan kaki nomor 2 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan lafadznya adalah lafadz Abu Daud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa hassanahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani fil Mishkah. Man qalaha idza asbaha ammanahu Allah min faj'atil bala hatta yumsi, wa man qalaha hina yumsi ammanahu min faj'atil bala hatta yusbih. Fakaifa la yartahul qalbu bihadal amr. Perhatikan, barang siapa yang membaca zikir ini, itu di garis bawahi, atau yang punya stabilo, di stabilo itu mana yang menjadi lafaz zikirnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu lafaz zikirnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dibaca selama 3 kali, zikir pagi dan zikir petang. Dengan menyebut nama Allah, meminta pertolongan pada Allah yang tidak akan ada yang memadaratkan dengan nama Allah tersebut apapun, di bumi dan apapun yang ada di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa menjadi keutamaan zikir ini? Man qalaha idza asbaha amanahu Allahu min faj'atil bala'i hatta yumsi. Barang siapa yang membacanya pada pagi hari, maka Allah akan menjadikan dirinya aman. Ya. Dia aman dari musibah yang datang secara tiba-tiba yang mengagetkan dan mengejutkannya sampai sore harinya. Dan barang siapa yang membacanya sampai pada sore hari, maka Allah akan amankan dia. Ya, dijadikan rasa aman untuknya dari musibah yang tiba-tiba, ya, sampai pada pagi harinya. Ya, kalau seorang muslim meyakini ini, dia mengamalkan zikir-zikir ini, fakaifa la yartahul qalbu bihadzal amr. Maka bagaimana bisa hatinya tidak akan aman dan merasa tentram dengan perkara ini? Qala kaifa la yatma'innu qalbul muslimi wa yartahu wa yas'ad wa huwa yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidzati kulla sabahin wa masa'in 3 marrat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai. Dan bagaimana tidak akan tenang hati seorang muslim dan tidak akan merasa tenteram dan bahagia dia membaca qul huwallahu ahad dan dia membaca al-mu'awwidat, al-mu'awwidatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, 3 surat ini. Setiap subuh, setiap pagi, setiap sore 3 kali. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain. Ucapkanlah qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain. Ucapkanlah, bacalah, ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, 3 surat ini. Ya. Hina tumsi, ketika, ya, sore hari dan ketika kalian di pagi hari, 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan qala At-Tirmidzi hasanun sahih. Gharib. Wa qala Al-Albani hasanun sahih. Ya, luar biasa. Wa kaifa la yastautinu sururu qalbak wa yadhhabul hammu wal huznu wal qalq min qalbika wa anta taqul Allahu rabbi la syarika lah. Hal hadhihi al jumlatu sa'batul hifd Allahu rabbi la syarika lah. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man asabahu hammun aw ghammun aw saqamun aw shiddatun faqala Allahu rabbi la syarika lah kushifa dhalika anhu. Dan bagaimana kebahagiaan itu tidak akan bersemi di hati di hatimu dan hilang kegundahanmu, kesedihanmu, kegelisahanmu sementara engkau mengatakan Allahu rabbi la syarika lah. Ya. Subhanallah. Allahu rabbi la syarika lah. Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Ya, sekali kita mendengar insyaallah hafal. Yang sering kita ulang-ulang, Allahu rabbi la syarika lah. Ya. Hal hadhihi jumlah sa'batul hifdz? Apakah kalimat ini susah untuk dihafal? Ya tidak. Ya, kita yang mendengarnya insyaallah sudah hafal semuanya. Sebelumnya ini kita mungkin sudah hafal, tapi kita tidak tahu ya keutamaannya. Allahu Rabbi la syarikalah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman asabahu hammun aw ghammun aw saqamun aw syiddah." Barang siapa yang dia ditimpa dengan kegelisahan, kegundahan, sakit, kesulitan. Ya. Kemudian dia membaca Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbku. Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Kushifa dalika anhu. Maka akan diangkat ya yang demikian itu darinya, yaitu kegelisahannya, kegundahannya, sakitnya dan kesulitannya. Subhanallah. Fama a'zamahu min sababin min asbabis sa'adah lakinna ghafalna anhu. Ya sungguh besar ya, pengaruh zikir kepada Allah ini sebagai sebab dari sebab-sebab kebahagiaan dalam berkeluarga. Akan tetapi kebanyakan kita lalai daripada dari zikir ini. Qala al-baitu alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah tafirru minhu syayatin. Rumah yang dibacakan atau dibaca di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah, tafirru minhu syayatin, maka syaitan-syaitan akan kabur, akan minggat dari rumah tersebut. Walakin manilladhi yaqra'u surat Al-Baqarah fi baitihi al-yawm. Akan tetapi siapa yang membaca surat Al-Baqarah ya di rumahnya pada saat ini, afdadun minan nasi qillah, sedikit sekali dari manusia yang membacanya ya. Walidzalika istautanat asyayatinu katsiran minal buyut. Karena itulah banyak dari kalangan syaitan yang mereka memiliki kesempatan untuk mereka berdiam di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Al-insanu idza dakhala baitahu faqala bismillah farra syaitanu minal baiti wa qala la mabida lakum wala asha. Seseorang kalau masuk ke dalam rumahnya kemudian dia membaca bismillah. Ya, siapa di antara kita yang mau mengamalkan ini? Bismillah. Ya, nggak ada yang tidak hafal. Anak kita yang umur 2 tahun aja bisa. Bismillah. Ya, tapi lihat pengaruhnya. Farras syaitanu minal bait. Maka asyaitan akan pergi dari rumahnya. Tidak bisa dia masuk. Ya, dia akan berkata kepada ya, pasukannya, la mabita lakum wala asya. Ya, tidak ada tempat kalian untuk menginap di sini dan tidak ada makan malam buat kalian. Ya, dengan kita membaca al-basmalah ketika kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Wa katsirun minan nasi yadkhulu baitahu la yadhkurullah. Dan kebanyakan manusia masuk ke dalam rumahnya tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut Allah. Bal balaghana anna ba'dhan nasi yadkhulu baitahu wa huwa yughanni wa yusaffi. Wa mithlu hadha yadkhulu ma'ahu syaitan. Bal yasbiquhu syaitanu ilal bait wa kaifa takunu fi baitihi sa'adah. Bahkan yang kami dengar, sebagian orang ketika masuk ke dalam rumahnya, dia dalam keadaan menyanyi-nyanyi, ya, yusafik, bertepuk tangan, ya, ya. Kalau seperti ini keadaannya, ya, maka syaitan akan masuk ke rumahnya bersamanya, bahkan dia akan, syaitan akan mendahulinya, ya. Lalu bagaimana kebahagiaan itu akan datang di dalam rumah yang seperti itu? Qala wa min asbabi sa'adatil usar an yakuna ar-rajulu qayyiman 'ala zawjatihi ra'iyan li usratihi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Selesai kita dari sebab yang kedua, dari sebab-sebab yang menjadikan atau menyebabkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, yaitu menegakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan zikir kepada Allah, ya. Kemudian sebab yang berikutnya, dari sebab-sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah seorang laki-laki, yaitu suami, bapak, dia sebagai qayyiman ala zaujatihi, dia sebagai pemimpin dari istrinya, ra'iyan li usratihi, ya, sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap keluarganya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki itu qawwamun, mereka adalah pemimpin atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dakum ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab apa yang Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Hadhil qiwamah min mahasinil Islam wa min tamami ni'amillahi azza wa jalla alaina id fiha al-khairul adhim wa fiha muwafaqatu fitratil zawji wal zawjah wal qiyamah tafwidun lizawj bi an yakuma bima yuslihu sya'na zawjatihi. Kepemimpinan yang seperti ini merupakan dari mahasinil Islam, keindahan-keindahan Islam, dan merupakan dari kesempurnaan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla kepada kita. Ya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat agung dan sesuai dengan fitrah kehidupan suami istri. Ya. Kalau kita mau bicara tentang yang namanya laki-laki, ya pemimpin di rumah tangga, bukan sebaliknya. Ya, setiap orang harus menyadari kedudukannya. Ya. Wal qiwamah tafwidun lizauj. Ini maksudkan kepemimpinan di sini adalah menyerahkan kepada suami sebagai dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang memperbaiki keadaan istrinya. Qala Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. يخبر الله تعالى أن الرجال قوامون على النساء ay qawwamuna alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala minal muhafadah ala faraidihi wa kaffihinna anil mafasid warrijal alaihim an yulzimuhunna bidhalik wa qawwamuna alaihinna aydan bil infaqi alaihinna wal kiswah wal maskan. Berkata Syekh Musaidi rahimahullah, yaitu dalam tafsir beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum wanita, yaitu memimpin mereka dengan mengilzam, mengharuskan, mengingatkan, memerintahkan mereka kaum wanita, yaitu istri-istri mereka, untuk menegakkan hak-hak Allah Azza wa Jal dari penjagaan terhadap perkara-perkara yang wajib, dan menahan mereka untuk tidak berbuat kerusakan. Ya, tanggung jawab dari sisi ini. Ya, mengingatkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, menjadi kewajiban bagi para suami untuk mengingatkan dan mengilzamkan para wanita. Ya, untuk demikian. Dan qawwamun, pemimpin bagi mereka dari sisi mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan infak, memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Ya, infak makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Waja'a an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu yaqul annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, perhatikan ini hadis yang sangat agung ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian itu akan bertanggung jawab terhadap ra'iyah. Ya. Yaitu rakyat yang dia pimpin, itu rakyat bahasa Arab dari ra'iyah. Siapa yang dia pimpin? Ya, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Warrajulu, seorang laki-laki, ra'in fi ahli, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Kepala keluarga adalah suami. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, siapa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang wanita dia adalah ra'iyah, pemimpin di rumah tangga atau di rumah suaminya. Artinya, ya, disebutkan fi ra'iyati zaujiha menunjukkan dia di bawah kedudukan suami. Tetapi dia yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya, seorang suami bertanggung jawab secara keseluruhan. Tapi seorang istri, seorang ibu bertanggung jawab terutama di dalam kehidupan, ya, urusan rumah tangga. Urusan rumah, ya, itu urusan kaum wanita, istri. Ya. Setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya. Rumahnya, anak-anaknya, istri yang bertanggung jawab. Dan istri bertanggung jawab terhadap suaminya. Ya. Dan suami bertanggung jawab secara keseluruhan. Ya, termasuk dalam masalah infak, tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, ya, baik jasmani atau rohani, itu urusan suami. Ya, ketika setiap orang menunaikan tugasnya dengan baik, ya, maka ini akan menimbulkan kebahagiaan. Ya. Farrajulu ra'in lil usra yajibu alaihi an yakuma bima yuslihuha. Maka seorang lelaki, dia ra'in, dia yang sebagai pemimpin bagi keluarganya, maka wajib baginya untuk menegakkan apa yang bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Ya. Waqad qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba dia diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin rakyat, yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Ini hadis yang seharusnya mengingatkan kita tentang beratnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ya, walaupun yang dia pimpin itu cuma satu orang atau dua orang, tetap dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba, ya, yang Allah berikan kepadanya pemimpinan untuk memimpin rakyatnya, ya, kemudian dia mati pada hari dia mati, yaitu pada saatnya, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan dia ghash, menipu, mengkhianati rakyatnya, yaitu dia tidak memenuhi amanahnya sebagai seorang pemimpin, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Nas'alullah al-afiyah. Ma min abdin, kullu abdin, ya, artinya setiap hamba, ya, yastar'ihillahu ra'iyatan, ayya ra'iyah walau kanat wahidah, ya, yang Allah serahkan padanya kepemimpinan dari rakyat, dari yang dipimpin, siapapun yang dia pimpin, walaupun itu satu, ya, yamutu yauma yamut, Kemudian dia mati pada saatnya dia mati. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dalam keadaan dia ghashun li ra'iyatihi, ai lam yuhitaha binushihi. Yaitu dia tidak menegakkan nasihat. Ya. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Illa haramallahu alaihi jannah. Kecuali Allah haramkan dia surga. Wa hadza yadullu ayyuhal ikhwah ala anna dhalika min kaba'irid dunub allati tuskhitullaha subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayyuhal ikhwah menunjukkan bahwasanya yang demikian itu yaitu menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, menyia-nyiakan apa yang menjadi amanah bagi kita, merupakan kabairud dunub, salah satu dari dosa-dosa besar yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan demikian, ya, kita sudah membaca 3 sebab dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan keluarga. Yang pertama adalah tahqiqul iman wal amal saleh, merealisasikan keimanan dan amalan saleh. Yang kedua, menghidupkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, ketika masing-masing dari bagian rumah tangga itu memenuhi dan bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing, ya, secara proporsional. Suami bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang bapak yang memimpin rumah tangganya. Sang istri sebagai istri dan seorang ibu, dia bertanggung jawab terhadap urusan, ya, rumah tangga suaminya, termasuk pada anak-anak, terhadap anak-anaknya, ya. Maka yang demikian itu adalah perkara yang akan membantu dan sebagai sebab mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.